A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qawluhu wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah. Wa minal laili fatahajjat bihi ay salli bihi fi sair awqati. Dan di pertengahan malam, di waktu malam, bertahajudlah kamu. Salli bih, salatlah kamu di waktu itu. Di sair awqatih, setiap malamnya, nafilatan lak, sebagai salat nafilah bagimu. Aili takuna salatul lail ziyadah laka fi ulwil qadr. Supaya sholat malam itu menambah derajat kemuliaan kamu, waraf derajat. Nah ini kalau mau derajatnya tinggi, ya qadr, kadar kemuliaan seorang ingin tinggi, di antaranya apa dengan sholat, sholat malam, bukan datang ke dukun paranormal. Ya mbah, saya misal minta ditinggikan derajatnya, nggak bisa. Bukan datang ke ya kahin, sahir, tukang sihir dan lain sebagainya, nggak bisa, nggak bisa. Ya apa ya, sholat malam, sholat malam, sholatul lail. Salat tahajud setiap malamnya, dan itu akan bersinar dari wajahnya. Bikhilaf ghairik fa'innaha takunu kafarah lisayyi'ati. Berbeda dengan selain kau, menjadi sebagai kafarah, tebusan dosa dari kesalahan-kesalahan. Wa yuhtamal an yakuna al-ma'na, ada juga kemungkinan makna yang lainnya, anna salawatul khams, bahwasanya salat yang lima waktu, fardun 'alaik wa 'alal mu'minin, adalah kewajiban atasmu Nabi Muhammad SAW dan atas orang-orang yang beriman. Bi khilaf salatul lail, berbeda dengan salat malam, inna fardun 'alaika bil khusus. Salat malam itu fardu bagi Nabi Muhammad secara khusus. Likaramatika ala Allah, karena kemuliaanmu yang Allah berikan kepada nabinya terhadap Allah. An ja'ala wazifataka akthar min ghairik. Sehingga Allah jadikan tugasnya Nabi Muhammad itu lebih banyak daripada yang lainnya. Liaksur sawabah, supaya pahalamu lebih banyak. Wa tanal bidzalikal maqam al mahmud, sehingga engkau mendapatkan maqam al mahmud. Apa itu maqam al mahmud? Wa wal maqam alladhi yahmaduhu fil awwalun wal akharun. Satu maqam, kedudukan yang mana orang-orang terdahulu dan orang yang terakhir memujinya. Maqam syafa'atul uzma, yaitu kedudukan syafa'atul uzma. Hina istashfil khalaik bi Adam, ketika seluruh makhluk meminta syafa'at kepada Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, wa kullum ya'tadir wa ta'akhir anha, seluruhnya para anbiya tadi minta uzur, enggak bisa. Hatta yastashfa'u bi sayyid walad Adam, sampai akhirnya mereka meminta syafaat kepada tuannya dari keturunan Adam. Liyurihimullah min manhumul mawqif wa qurbi min hammil mawqif wa karabi, supaya Allah ringankan dari ketakutan malapetaka di hari itu. Fa yashfa'u 'inda rabbi wa yashfa'uhu wa yaqumu maqaman yughbathu bihi al-awwaluna wal akharun, Sehingga manusia minta kepada syafaatnya kepada melalui Nabi Musa, melalui Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad meminta kepada Allah untuk diberikan syafaat. Kemudian diberikan oleh Allah. Maka disitulah kedudukan maqam al-mahmud. Kedudukan yang besar, yang mulia. Yaghbitu bil awwalun wal akharun. Yang kedudukan yang mulia ini dijadikan ghibtah. Ghibtah itu iri tapi bukan seperti hasad. Kalau hasad kan iri dengan apa? Iri dengan apa? Supaya orangnya kenikmatan yang ada di orang tersebut apa? Ya? Hilang, lenyap. Kalau ghibtah itu iri tetapi tidak menghancurkan orang lain. Paham enggak? Ini namanya ghibtah. Ya, dirinci. Kalau iri yang sifatnya ingin kenikmatan di orang lain itu lenyap, hancur, maka itu namanya hasad. Tapi kalau iri, wah, anak iri dengan fulan sedekah terus, anak enggak bisa, misalnya. Itu ghibtah. Kalau fulan Masya Allah ta'limnya semangat, istiqomah. Ya, ta'limnya semangat istiqomah, artinya apa? Semangat bukan di awal, besoknya mundur teratur misalnya. Enggak, istiqomah, ta'lim itu yang penting istiqomah. Ini ghibtah. Takun lahul minna ala jami'il khalaik. Sehingga yang demikian menjadi anugerah terhadap seluruh makhluk alam semesta. Menjadi iri terhadap Nabi Muhammad SAW. Irinya bukan iri hasad, ya. Siapa yang pas kalimatnya? Ada nggak? Nah, jadi iri bukan artinya ghibtah itu artinya iri, tetapi tidak menginginkan dari orang yang punya kenikmatan itu hancur, hilang kenikmatannya. Tidak. Kalau hasad juga dengki, iri dalam artian apa? Kenikmatan yang ada di orang lain itu hancur, hilang, itu hasad. Itu rinciannya seperti itu. Nauzubillah minal hasad. Wallahu a'lam. Fadlu wa barakatuh.